Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masjidah amma ba'd. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan sekarang kita masuk di bab yang baru. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, bab al-adab wa ikhrajul ladhi yal'abuna bin nart wa ahlil batil. Bab adab dan mengeluarkan orang yang bermain-main dadu dan juga para pelaku kebatilan. Bab al-adab. Adab di sini yang dimaksud adalah memberikan sanksi, ta'dib. Memberikan hukuman kepada orang-orang yang bermain anard, bermain dadu, dan juga orang-orang yang bermain dengan berbagai macam perkara batil lainnya. Beliau membawakan beberapa hadis atau beberapa aqwal para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, sikap-sikap para salaf terhadap ahlul batil dan juga perbuatan batil. Qala rahimahullahu ta'ala an Nafi', dari an Nafi', seorang tabi'in yang mulia, imam dari a'immah at-tabi'in, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza wajada ahadan min ahlihi yal'abu bin nardi darabahu wa kasaraha. Sesungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sahabat yang mulia, dahulu apabila wajada ahadan min ahli, mendapati seorang dari keluarganya yal'abu bin nard, bermain dadu, mendapati salah seorang keluarganya, anak-anaknya yang bermain anardi dadu, darabahu, beliau memukulnya, wa kasaraha, dan beliau menghancurkannya. Memukul anaknya tersebut yang bermain dadu dan juga merusak dadunya tadi. Kemarin sudah kita baca di bab sebelum ini tentang dosa besar bermain dadu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man la'iba bin narchir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Barang siapa yang bermain dadu Maka kata Rasulullah SAW, kaannama sabagha yadahu bil lahmi khinzir wa dami. Seolah-olah dia dosanya itu seperti melumuri tangannya dengan daging babi dan juga dengan darah babi. Melumuri tangannya dengan daging babi dan darah babi. Sebagian para ulama menafsirkan maknanya dia habis makan daging babi. Ya, makan dengan tangannya sehingga tangannya dipenuhi oleh darah dan daging babinya. Nabi alaihi salatu wasalam mempermisalkan dosa bermain dadu dengan perkara yang sangat kotor. Perkara yang sangat menjijikan. Ya, seorang muslim kalau tangannya berlumuran dengan darah babi, ya, kemudian dia makan daging dan darah babi, tentunya sangat menjijikan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan orang-orang yang bermain dadu, apakah untuk berjudi lebih berat lagi kalau untuk berjudi, ataukah tidak, cuma sekedar bermain-main, permainan yang tidak ada taruhan. Itu terkena dosa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga kita lihat para salaf seperti yang disebutkan di sini, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu begitu tegas. Begitu tegas di dalam mengingkari perbuatan keluarganya. Ketika ada keluarganya yang bermain dadu, langsung dorobahu, beliau memukulnya, wakasaroha, dan menghancurkan dadunya tadi. Kenapa? Karena perbuatan tersebut begitu menjijikan. Begitu besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jal. Di dalam asar yang mulia ini, perbuatan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu menunjukkan sikap seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Ya, ada teladan buat kita semuanya. Bahwasanya seorang ayah, para suami harus menjalankan qawamah, kepemimpinan. Ya, tidak boleh membiarkan di dalam keluarganya terdapat kemungkaran. Tidak boleh membiarkan dalam keluarganya terdapat perkara yang mungkar tanpa diingkari, tanpa diperingatkan. Karena orang-orang yang membiarkan di dalam keluarganya terdapat kemungkaran, dia setujui. Maka ini adalah para suami-suami yang dayus. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, la yadkhulul jannah thalathah. La yadkhulul jannah, ada tiga golongan yang mereka tidak masuk surga. Ya, mutminul khamr, wa aqlil walidayh, wa dayyus alladhi yuqirru bi ahlihi su'ah. Yang pertama, orang yang kecanduan khamr. Orang yang dia kecanduan perkara yang memabukkan. Di zaman sekarang, khamr, ya, lebih dahsyat lagi berupa narkoba. Ya, yang merusak, efek merusaknya lebih dahsyat lagi. Efek menghancurkannya lebih berat lagi. Sehingga narkoba ini lebih berat lagi kerusakannya dan dosanya lebih besar lagi daripada khamr. Ya. Jadi orang-orang yang kecanduan khamr itu tidak masuk surga. Demikian juga wal aqlil walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Kemudian yang terakhir ad-dayyus alladhi yuqirru bi ahlihi su, yaitu seorang yang digelari dengan dayyus, orang yang suami yang tidak bertanggung jawab. Suami yang membiarkan di dalam keluarganya kejelekan. Ya, anak-anaknya, istrinya main dadu misalkan, ini yang menjadi syahid dalam bahasan terkait ini, dibiarkan. Padahal dadu itu permainan yang sangat kotor yang tadi sudah disebutkan dalilnya. Ya, atau yang lainnya, kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Ya, anaknya, istrinya tidak sholat. Ya, dibiarkan. Maka ini suami yang dayus. Walaupun sang suami tadi atau sang ayah tadi rajin ibadah. Sangat taat pada Allah. Sangat patuh kepada Allah. Banyak sekali amal solehnya. Ya, kemudian dia membiarkan anak-anak dan istrinya dalam keadaan apa? Berbuat kemungkaran. Ya, jamnya sholat, anaknya keluyuran ke sana kemari. Jamnya sholat, anaknya enggak diperhatikan. Tahambur anaknya ke sana kemari. Ya, kemudian anak-anaknya dalam keadaan akhlaknya rusak-rusak. Tidak dididik, tidak ditegur. Ucapannya penuh dengan ucapan-ucapan yang kotor anak-anaknya. Penuh dengan caci makian yang kotor, dibiarkan. Ya, anak-anaknya enggak dididik, enggak diajari. Dan dia lihat, dia saksikan. Subhanallah, ini laki-laki yang dayus. Walaupun dia banyak ibadah. Walaupun dia dalam keadaan banyak amal ketaatannya. Ya, walaupun dia mungkin banyak sekali amal-amal kebajikannya. Tapi kalau dia enggak perhatian dengan anak-anak, enggak perhatian dengan keluarganya. Ya, dia mendapat gelar sebagai dayus dan dia tidak masuk surga. Khadarimana azanallahu yakum. Ya, ini sebagai pelajaran berharga buat kita. Para suami, para abah, para ayah itu wajib punya perhatian besar dalam mendidik anak-anaknya. Ya, Ibnu Umar mendapati ada keluarganya main dadu. Dadu kan kecil. Ya. Langsung dicari. Di sini para ulama menyebutkan tentang apa? Pentingnya untuk kita apa? Mutaba'atul ahl wal istibar ala dzalika. Pentingnya kita untuk senantiasa meneliti, mencari-cari berita tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita. Ya, ini sudah jam 8:30 malam. Anak saya belum pulang, di mana dia? Ya, cari. Barakallahu fiikum. Ya. Dalam keadaan apa? Ini merupakan tugas qawamah, kepemimpinan. Bahkan ketika anak-anaknya sudah berumah tangga sekalipun, harus tetap diperhatikan. Jangan sampai kemudian dia sudah besar, dia sudah punya rumah sendiri, atau dia sudah balik, dia sudah punya rumah, dia sudah punya anak istri. Biarkan saja. Lah, ya, masih selama dia masih hidup, masih dia punya tanggung jawab untuk menasehati, membimbing, mengingkari anak-anaknya, keluarganya yang kalau seandainya melakukan kemungkaran. Kenapa ya ikhwah? Karena tugas tanggung jawab seorang ayah begitu besar. Kullukum ya ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kalian. Seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya, anak istrinya. Dan dia akan ditanya nanti di hadapan Allah bagaimana pertanggungjawaban perbuatan, ya, pertanggungjawaban dirimu dalam membimbing mendidik putra-putri kalian. Subhanallah, khatalimana azanallahu yakum. Sehingga sini penting kita mencari-cari kabar mereka. Dilihat, loh ini udah jam begini. Di dalam barisan saf kok enggak ada anak kita, cari. Jangan-jangan dia apa? Pergi kemana enggak sholat berjamaah. Ya. Terus wastabir alaiha, sabar. Ya, bersabar dalam menjalankan itu semuanya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya, dan bersabar dalam hal itu. Senantiasa tatabbu'ul akhbar. Mencari-cari kabar tentang anak-anak dan keluarga kita. Khadalimana azanallahu yakum. Tidak boleh menjadi seorang ayah yang abai. Seorang ayah yang enggak peduli dengan anak-anaknya. sehingga anak-anaknya tumbuh dalam keadaan enggak terdidik dari kecil, nakal-nakal. Ya subhanallah. Ya, jadi anak-anak yang memudharatkan tetangga, memudharatkan teman-temannya dan seterusnya. Sungguh besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di sini kita lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sampai pada tahapan memukul. Memukul. Ya. Tapi pukulan yang tidak mencacati. Ya, demikian juga enggak apa-apa untuk merusak benda-benda yang dipakai untuk berbuat mungkar. Ya, merusak benda-benda yang dipakai atau benda-benda yang merupakan kemungkaran kayak tadi, anert. Ya, merusak apa? Barakallahu fikum. Dadunya tadi. Ya, dadunya tadi. Zaman dulu terbuat dari kayu, ya, atau terbuat dari sesuatu yang bisa dihancurkan, dipecah. Kalau zaman sekarang dari plastik misalkan, ya sudah hancurkan. Kenapa? Karena ini diantara sekian banyak petunjuk salaf di dalam mengingkari kemungkaran, ya, benda-benda yang di situ dipakai untuk berbuat mungkar atau benda-benda yang di situ terdapat kemungkaran kayak dadu tadi atau alat-alat musik, ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mungkar, maka itu tidak mengapa untuk dihancurkan. Ya, dan ini bukan perbuatan mubazir. Ya, bukan termasuk perbuatan apa? Mubazir. Karena apa? Karena ini dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mungkar tersebut. Kemudian beliau juga membawakan hadis atau asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita semuanya. Istri Rasulullah alaihi salatu wasalam, annahu balaghaha anna ahla baitin fi jariha kanu sukkanan fiha indahum nard. Ya, kata Aisyah, atau bahwasannya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ada salah seorang penghuni rumah di rumah beliau, ya, yang tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ternyata memiliki apa? Mereka memiliki anard, memiliki dadu. Fa arsalat ilaihim, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengirim utusan kepada penghuni rumah tersebut. Ya. La illam tukhrijuha la ukhrijannakum min dari. Kalau kalian tidak mengusir atau kalau kalian tidak mengeluarkan benda tadi, yaitu apa? Dadu. Jadi dadunya tadi itu dalam keadaan harus dihilangkan dari rumah. Ya, benda-benda yang haram untuk dipakai untuk bermain dikeluarkan dari rumah-rumah kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha sampai memberikan apa? Peringatan. La illam tukhrijuha, kalau kalian tidak mengeluarkan dadu tersebut, la ukhrijannakum min dari. Niscaya aku akan usir kalian, aku akan keluarkan kalian dari rumahku. Ya. Wa ankara dzalika alaihim, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perbuatan tersebut pada mereka. Ini khadari mana azanallahu yakum di dalam hadis yang mulia ini atau dalam asar Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang begitu tegas dalam menjalankan syariat Islam. Ya, karena beliau seorang ulama besar yang sangat komitmen dengan ilmunya. Ya, walaupun bukan anaknya beliau, walaupun bukan kerabatnya, tapi sukan orang yang sekedar tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata berbuat mungkar dengan main dadu. Ya, berbuat mungkar dengan bermain dadu. Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan untuk mengeluarkan dadunya, dibuang. Kenapa? Karena tadi sudah dibahas bahwasanya dadu itu merupakan perkara benda yang diharamkan. Dosanya begitu besarnya. Seperti dosa memakan daging babi, darah babi. Sehingga Aisyah memperingatkan, buang dadunya. Kalau tidak, beliau berikan peringatan yang kedua. La ukhrijannakum min dari. Atau kalian akan aku usir dari rumahku. Ini juga sikap yang tegas dari seorang ummul mukminin radhiyallahu anha. Ya, bahwasanya kalau penghuni rumahnya masih melakukan kemungkaran dan tidak mau bertaubat, maka dikasih sanksi diusir dari rumah. Diusir dari rumah. Ya. Kenapa? Karena perbuatan tersebut itu harus diingkari, dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengingkari perbuatan tersebut dengan apa? Tegas. Ya, dan beliau mengusir orang-orang tersebut dari rumahnya kalau seandainya mereka tidak mau membuang benda yang bernama dadu tersebut. Fadli man azinallahu yakum, dalam hadis yang mulia ini Aisyah radhiyallahu taala anha itu dalam keadaan apa? Ketika melihat atau mendengar kabar dari orang-orang yang thiqah, terpercaya. Orang-orang yang terpercaya. Kemudian apa? Memberikan kabar terkait perbuatan yang tidak betul. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tabayun. Ya, tidak tabayun. Kenapa? Karena orang yang membawa berita orang yang thiqah. Orang yang terpercaya. Baik. Ya, jangan tabayun sama pelaku kemungkaran. Ya. Jangan tabayun sama orang-orang yang berbuat kemungkaran. Nanti orang yang berbuat kemungkaran mau mengelak, mau menghindar, disembunyikan. Enggak kok, enggak ada seperti ini. Tabayun dulu sama saya. Subhanallah. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik, ya, kalau datang kepada kalian orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang terpercaya, tabayyanu. Hendaknya kalian apa? Bertabayun, meng-cross-check terlebih dahulu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, mafhum dari ayat yang mulia ini dalam surat Al-Hujurat, ya. Mafhumnya berarti kalau ada orang yang terpercaya, bukan orang fasik, orang yang terpercaya, maka cukup bagi kita kabar tersebut. Ya, langsung Aisyah memberikan tindakan. Langsung Aisyah memberikan tindakan. Ya, kecuali yang membawa berita ini orang yang cukur jenggot. Ya, yang membawa berita ini orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak sholat, atau orang-orang yang jarang sholat berjamaah di masjid. Ya. Orang-orang yang membawa berita ini misalkan orang-orang yang barakallahu fikum dalam keadaan akhlak dan perbuatannya apa? Tidak mencerminkan sebagai seorang ahlu sunnah. Ya sudah, butuh untuk di cross check. Tapi kalau yang membawa berita adalah seorang ahlu sunnah, seorang yang terpercaya, terima. Ya, inilah diantara prinsip daripada prinsip salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, bahkan Aisyah langsung kemudian mengambil apa? Tindakan. La illam tukhrijuha, kalau kalian tidak mengeluarkan benda tersebut, la ukhrijannakum min dari. Saya akan usir kalian dari rumahku. Ya. Ini diantara tindakan tegas para salaf dalam mengingkari kemungkaran permainan dadu. Ya, subhanallah, permainan dadu itu adalah perkara yang subhanallah sudah apa namanya? Begitu besar mungkarnya, tapi sekarang di zaman sekarang itu dianggap sebagai hal biasa. Banyak saudara-saudara kaum muslimin yang ternyata belum ngerti, atau sebagian sudah ngerti tapi menganggap sepele. Ya, permainan dadu dianggap sepele. Permainan yang subhanallah dianggap biasa. Padahal itu adalah perkara yang begitu besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi ayunikum minasya'ri wa kunna na'udduha ala ahdi rasulillah alaih salatu wassalam minal mubiqah. Sungguh kalian telah melakukan satu amalan, ya, suatu perbuatan, ternyata kalian sepelekan perbuatan tersebut. Kalian anggap sepele. Ya, padahal kami dulu para sahabat di zaman Rasulullah SAW itu menganggap hal itu sebagai apa? Mubiqah, perkara yang membinasakan. Kata liman anzinullahi akum, sehingga enggak boleh kita menyepelekan. Ya, permainan dadu. Menyepelekan, ya, permasalahan-permasalahan yang sudah jelas hukum dan aturannya dalam syariat. Enggak boleh kita sepelekan ya, ikhwan. Kenapa? Karena dalam Islam itu enggak ada permasalahan yang sepele. Ya. Enggak ada permasalahan yang sepele kecuali kalau urusannya urusan duniawi. Ya, untuk kita bersabar. Urusannya urusan apa? Duniawi. Barakallahu fikum. Ada teman kita enggak sengaja nginjek kaki kita. Tapi gimana? Ya, kita maafkan. Ya, enggak perlu untuk kita apa? Mendendam. Ada teman kita, qadarullah dalam satu kesempatan ketemu, ya. Dia dalam keadaan apa? Enggak mengucapkan salam sama kita misalnya. Ya, tiba-tiba seolah-olah kayak buang muka. Tapi kita berusaha untuk husnuzan dulu. Kok enggak seperti biasanya teman kita ini? Ditanya. Ya, padahal ternyata dia dalam keadaan apa? Mungkin lagi ada problem, lagi menghadapi permasalahan yang berat sehingga dia senantiasa bermuram durja, ya, wajahnya muram. Ketemu pas ketemu sama kita, ikut muram juga, jangan kemudian kita ambil hati. Sabar. Ya, pas ditanya, "Loh, ternyata dia lagi ada problem." Ya, bukan karena anak jengkel sama antum, bukan. Yang kayak gini, kita maafkan. Enggak perlu untuk diperpanjang. Ya. Ada teman kita misalkan subhanallah membutuhkan ya, bantuan, ya, kita bantu, ya, sekedarnya, ya, butuh uang berapa, kehabisan bensin di jalan, kita belikan bensin satu botol 10.000, ya, untuk apa, kemudian apa, kita bantu dia, ya, tiba-tiba misalkan dia udah dibelikan, ya, dalam keadaan dia lupa, padahal dia rencana mau ganti, ternyata, ya, kita mengharap-harap gantinya, oh mungkin dia lupa, misalkan, ya sudah kita maafkan. Uang 10.000, saudara kita, kita maafkan. Khadar iman anzinallah yakum, tidak perlu untuk kita apa? Ya, memendam, dendam, dan kebencian kepada saudara kita. Kalau seandainya itu masalah pribadi. Ya, barakallahu fikum, tapi kalau masalahnya masalah syariat, masalah agama, kemungkaran, maka ini adalah perkara yang butuh untuk kita perhatikan. Ya, enggak boleh untuk disepelekan. Ya, alhamdulillah. Apalagi permasalahan kemaksiatan. Ya, tadi disebutkan dari ucapannya Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ya di zaman Rasulullah SAW ya Anas radhiyallahu taala anhu melihat perbuatan manusia di zaman beliau menganggap sepele sebuah perbuatan dosa sampai-sampai dianggap seperti sehelai rambut padahal kami menganggap di zaman Rasulullah SAW seperti mubiqat perkara yang membinasakan ya termasuk yang sebagai contoh di sini dadu ya. Kemudian misalkan yang saya kasih contoh misalkan riba. Ya, pinjam uang di bank. Ya, atau pinjam uang di riba-riba yang lainnya. Ya, banyak orang menganggap sepele. Yang lebih repot lagi ada orang yang sudah ngaji, sudah ngerti. Ya, masih pinjam seperti itu. Anggap sepele, subhanallah. Sementara Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa riba yang kalian sudah praktekkan. Ya. Kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak mau melakukan itu, kalian tidak mau bertobat dari riba, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka berikan pengumuman adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Kok ada orang memunyepelekan ya dosa riba padahal dosa riba itu akan diperangi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Oleh karena itu masyaallah ikhwan rahiman wa rahimakumullah ya enggak boleh kemudian kita beranggap sepele untuk apa? Melakukan perkara tersebut dengan dalil sana si fulan, sana ikhwah sana juga ya pinjam juga di bank dan seterusnya. Sana ikhwah sana juga menggadaikan ininya BPKB-nya dan jangan kita menjadikan parameter ikhwah sana ah sana nama fulan dan fulan, jangan. Tapi yang menjadi parameter, Alkitab wa sunnah. Ya, pegang itu. Karena ini merupakan apa? Barakallahu fikum, perkara yang wajib untuk kita waspadai, kita jauhi. Ya, perbuatan mungkar. Enggak boleh untuk disepelekan. Nasallallahu al-afiyah wa sadat. Kemudian ikhwat aliman azanallah yakum. Beliau juga membawakan asar dari apa? Khutbahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Dari Kulthum ibn Jubair. Beliau menyatakan khutbana ibn Zubair. Berkhutbah kepada kami Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya ahla Makkah. Wahai penduduk Mekah, balagoni an rijalin min Quraisyin yal'abuna bil'bah yuqalu laha an-nashir. Ya. Wahai ahli Mekah, telah sampai kepadaku tentang atau dari beberapa orang, tentang beberapa laki-laki dari orang Quraisy yang mana mereka ini masih bermain dengan nashir, dengan dadu. Ya. Wa kana a'sar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dalam keadaan apa? Beliau waktu itu dalam keadaan apa? Sedang membersihkan tangannya yang sebelah kiri. Beliau kemudian mengatakan firman Allah Azza wa Jalla, baca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Innamal khamru wal maisiru, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan dan seterusnya. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan sungguhnya khamr, judi, ya, mengundi nasib, menyembah berhala itu adalah rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Itu semuanya adalah perbuatan najis, maka jauhilah itu semua agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ya, beliau langsung berdalil. Padahal bisa jadi perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Quraisy itu adalah sekedar main dadu tanpa uang. Ya, sekedar main dadu saja. Tapi kemudian Ibnu Umar atau Jubair bin Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ayat sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dan juga menyembah berhala itu perbuatan yang najis, perbuatannya syaitan. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara tersebut. Wa inni ahlifu billah la uta bi rajulin laiba biha illa aqabtuhu fi sya'rihi wa basharihi. Dan sungguh saya bersumpah kepada Allah. Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang bermain dengan dadu, kata beliau. Siapa ini? Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia waktu itu, seingat anak, gubernur di Mekah. Ya. Tidaklah ada orang yang dia bermain dengan dadu, didatangkan kepadaku, karena beliau sebagai pemimpin negara, atau pemimpin daerah. Kecuali aku akan hukum dia, ini yang menjadi syahid. Menghukum pelaku kemaksiatan oleh pemerintah. Ya. Fi sya'rihi wa basharihi, di rambutnya, di kulitnya. Ya. Wa ataitu salabahu liman adani bih. Dan aku akan berikan rampasannya, ya, bagi orang yang membawakan dia kepadaku. Jadi kalau seandainya ada orang yang berbuat main dadu tadi dibawa kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kemudian ada apanya? Ada barang-barang berharga yang dimiliki sama orang tadi. Itu barang-barangnya akan saya berikan kepada orang yang mengantarkan orang ini sama saya. Melaporkan, mengantarkan orang ini sama saya. Namanya salaf. Subhanallah. Jadi, kalau seandainya orang tadi dibawa ke Abdullah bin Jubair, bawa uang, bawa apa yang berharga, diambil. Kasihkan sama yang antar tadi. Namanya salaf. Ya, kalau ini sebenarnya untuk orang-orang yang didapat dari orang-orang kufar. Ketika ada peperangan, ya, tiba-tiba dia dalam satu kejadian dia menangkap orang musyrikin, orang musyrikinnya ditangkap, ya, atau berhasil berkelahi, dibunuh orang musyrikinnya, orang musyriknya punya harta, punya ini, ya, diambil hartanya untuk dia. Itu namanya salaf. Ya, tapi ini Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada orang main dadu, dia membawa barang-barang berharga, ya, kemudian didatangkan sama saya, orang yang mengantarkan, ya, pelaku perbuatan main dadu ini, itu dalam keadaan apa? Barakallahu fikum, ya, akan saya beri salafnya barang-barang berharga yang dimilikinya tadi. Fadaliman rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kewajiban para penguasa untuk apa? Untuk mengingkari kemungkaran dan memberikan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera. Ya, memberikan hukuman termasuk mengambil hartanya. Ya, agar dia jera, tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian dalam asar yang terakhir dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan al-la'ib bil fasaini qimaran, ya, al-la'ib bil fasain qimaran ka'akil lahmal khinzir. Ya, orang-orang yang bermain dadu. Orang-orang yang bermain dengan dadu itu adalah judi. Ka'akil lahmi al-khinziri, seperti orang yang makan daging babi. Ya. Barakallahu fikum. Atau kimarun di sini apa? Kimarun di sini hal. Ya, orang yang bermain dadu dalam keadaan dia pakai untuk berjudi. Itu dosanya seperti makan daging apa? Babi. Sama dosanya makan daging babi. Orang berjudi pakai dadu. Na'udzubillah. Berjudi pakai dadu. Taruhan pakai dadu. Maka keadaannya seperti orang yang makan daging babi. Wala'im bihima ghairi kimar. Dan orang yang bermain dengan keduanya tapi dia tidak pakai uang. Kal ghamis yadah fi damil khinzir. Maka keadaan dia itu seperti mencelupkan tangannya di dalam darah babi. Ya, iyadzabilah. Sekedar bermain, itu juga terkena dosanya. Walaupun tidak pakai uang, terkena dosanya. Dosanya seperti dia melumuri tangannya dengan najis. Daging babi itu najis. Darah babi itu najis. Ya, bahkan sebagian para ulama menyebutkan babi itu najisnya najis mughallallah. Kayak air liur anjing, dicuci 7 kali, dan seterusnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Saking menjijikannya babi. Walaupun yang roji tidak demikian. Ya, yang roji yang dicuci 7 kali itu adalah air liur anjing saja. Akan tapi babi ma'ruf. Menjijikan sekali. Darahnya, ya, itu lebih-lebih lagi. Ya, darahnya lebih-lebih lagi. Nah, orang yang bermain dadu tanpa uang, tanpa judi, itu seperti orang yang melumuri tangannya dengan darah babi. Sangat menjijikan. Ya, kalau pakai uang lebih-lebih lagi, dia seperti orang yang makan daging babi. Ya, seperti orang yang makan daging babi. Ya, wallahu alam bisawab, ini hadis mauquf dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Akan tapi ini adalah dihukumi marfu karena berkaitan dengan hal-hal yang ya bukan tempatnya ijtihad di dalamnya. Wallahu alam bisawab, ikhwah, ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syarra la ilaha illa anta astaghfiruka. tahu. Thank you.